terlalu mesra. Bibirku yang memerah tidaklah seindah mawar. Sayu mata yang kumiliki karunia ilahi, hati tak sebening embun di pagi hari. Diriku pun terlena kala kita berjumpa. Aku pun telah jatuh cinta. Tak kuharap berjuta bintang-bintang kau bawa. Tapi cinta yang suci mulia bukanlah hanya kata cinta. Kesetiaanmu semua yang akan terjadi nanti akan aku hadapi demi setia padamu. Bulan pun akan jadi saksi dan bintang bertaburan menghiasi cinta kita selamanya. Diriku pun terlena kala kita berjumpa. Aku pun telah jatuh cinta. Tak kuharap berjuta bintang-bintang kau bawa. Tapi cinta yang suci mulia bukanlah hanya kata cinta. Kesetiaanmu terlalu mesra. Bibirku yang memerah tidaklah seindah mawar. Sayu mata yang kumiliki karunia ilahi, tapi tak sebening embun di pagi hari. Diriku pun terlena kala kita berjumpa. Aku pun telah jatuh cinta. Tak kuharap berjuta bintang-bintang kau bawa. Tapi cinta yang suci mulia bukanlah hanya kata cinta. Kesetiaanmu kita berjumpa. Aku pun telah jatuh cinta. Tak kuharap berjuta bintang-bintang kau bawa. Tapi cinta yang suci mulia bukanlah hanya kata cinta. Kesetiaanmu